بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قلنا فتن عزكم الله. Terakhir yang kita bahas adalah hadithun nuzul, hadith yang menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam yang terakhir. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam Adabul Mufrad untuk menganjurkan kita memperbanyak doa pada masa itu, dikarenakan termasuk waktu-waktu makbulnya doa. Sekarang kita bahas pembahasan bab yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu qaulir rajul, bab ucapan seseorang, fulanun ja'dun aswad, fulan rambutnya keriting hitam, fulan rambutnya sudah keribu ireng lagi, fulan ja'dun aswad, fulan yang keriting yang hitam, au tawilun qasir, atau dia mengatakan fulan yang jangkung itu, atau fulan yang qasir, fulan yang pendek itu. Yuridu sifah, yang diinginkan dengan ucapan di atas adalah pensifatan, mensifati orang tadi. La wala yuridul ghibah, dan dia tidak menginginkan ghibah dengan penyebutan tadi. Apa hukumnya? Di sini qonatina azakumullah Imam Al-Bukhari rahimahullah membedakan niatnya. Kalau niatnya ialah as-sifah, menyebutkan kriteria sifat orang itu, la yu'rafu illa biha, orang itu tidak dikenal kecuali dengan sifatnya tadi, hadza yajuz. diperbolehkan, bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Tetapi kalau niatnya adalah ghibah, menyebutkan cacat seseorang atau kelemahan-kelemahan seseorang, maka dihukumi dosa, termasuk menghibai saudaranya. Walaupun yang dia singgung adalah sosok fisiknya. Dia keriting, dia hitam, dia pesek, dia jangkung, dia pendek. Kalau tujuan dan niatnya adalah ghibah, maka hukumnya haram. Sehingga bedakan antara as-sifah dan ghibah. Kalau pensifatan itu boleh. Kalau ghibah itu hukumnya haram. Tayyib. Ini diketahui khonafuddin a'zakumullah dari qarinah. Dari indikasi-indikasi ketika penyebutan hal-hal yang aib tadi. Ketika di sebuah tempat ada seseorang yang dikenal secara luas di tempat itu dengan sebutan si hitam. Ma'ruf sudah. Tidak dikenal kecuali itu. Dia namanya siapa? Bejo. Namanya Bejo Ireng. Ketika disebut namanya Bejo, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang kenal. Ketika disebut dengan nama si hitam, noleh dia langsung. Tayib. Ketika aku memanggil dia dengan sebutan aswad, si hitam, dan dia noleh, itu bukan termasuk ghibah. Itu namanya sifat, pensifatan kepada seseorang yang dikenal dengan sifat tadi. La yu'raf illa biha, enggak dikenal kecuali dengan sifat tersebut. Hadza yajuz. Jadi paham ya? Ini diperbolehkan. Tapi di kesempatan yang lain atau di tempat yang lain ada seseorang yang juga hitam, aswad, tapi dikenal namanya dia Hamad, sekarang begitu. Ma'ruf, semua orang manggil dia Hamad. Nama dia Hamad. Tiba-tiba ada orang yang manggil dia si hitam, si hitam. Ini pensifatan atau ghibah? Jawabannya? Jawabannya ghibah. Dikarenakan dia dikenal dengan sebutan nama Hamad. Tidak dikenal dengan sifat si hitam. Jadi paham ya? Ketika ada orang yang kemudian memanggil dia, menyebut dia, mensifati dia dengan si hitam, menunjukkan kalimat si hitam itu tujuannya untuk ghibah. Hadza haram. Tidak diperbolehkan. Jadi paham ya? Nah, tahu indikasinya, tahu koordinatnya yang membedakan masalah itu. Itu semua tergantung keadaan yang di tempat tersebut. Nama ya, di tempat kita biasanya memanggil orang atau menandai seseorang kadang dengan kondisinya, kadang dengan usahanya dan segala macamnya. Kebetulan kok nempel perkara yang kurang bagus. Tapi ya mau gimana lagi, dia dikenal dengan sebutan semacam itu. Maka ketika disebutkan sifat yang semacam itu diperbolehkan. Tapi misalnya ya, seorang pedagang kambing. Jual beli kambing. Untuk korban, untuk akikah, untuk abhi ma'ruf. Jual beli kambing. Baik, namanya dia Abdurrahman, dipanggil Maman. Dikarenakan dia jual beli kambing, tambahi lagi Maman pedus. Baik. Semua orang di situ kenal dia namanya Maman pedus. Baik. Yu'raf bihi, dikenal dengan sebutan seperti itu. Maka ketika ada seorang yang memanggil dia dengan sebutan Maman pedus, itu bukan ghibah, tapi namanya sifat, pensifatan. Paham dong? Paham misalnya ya? Sehingga dibedakan antara as-sifah dan al-ghibah. Barakallahu. Itu yang salah satu poin yang dikecualikan oleh para ulama terkait dengan ghibah, ghibah yang diperbolehkan. Di antaranya adalah untuk ta'rif, untuk mengenalkan seseorang dengan itu. Artinya tidak dikenal melainkan dengan sifat-sifat tersebut, maka diperbolehkan. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن الشهاب والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن الشهاب الزهري نعم Qala akhbarani ibnu akhi Abi Rahm Kulthum ibnu al-Hisn al-Ghifari. Kata ibnu Syihab, telah memberitakan kepada aku ibnu akhi Abi Rahm, namanya Kulthum bin Hisn al-Ghifari. Disebutkan dalam riwayat yang lain ada perantara antara Zuhri dan ibnu akhi Abi Rahm. Perantaranya adalah ibnu Ukaimah Al-Laythi. Ibnu Ukaimah, Ibnu Ukaimah Al-Laythi. Ala kulli hal, pada isnad ini ada kelemahan sehingga dibaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, annahu sami'a Abu Rahm. Dia pernah mendengar Abu Rahm, ma'ruf dengan kunyahnya Abu Rahm. Wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Rahm ini termasuk sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Alladzina bayya'uhu tahta syajarah. Yang pernah membaiat Rasul di bawah pohon. Artinya termasuk sahabat yang pernah ikut bayatul ridwan. Bayat di bawah pohon. Barakallahu fikum. Yaqul, dia menceritakan, غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. Saya pernah perang bersama Rasulullah SAW, perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang melawan Yunani, melawan Romawi. Peperangan yang paling melelahkan dikarenakan jarak yang sangat jauh. Jarak yang sangat jauh, kondisi juga ketika itu sedang menjelang panen, sehingga cukup berat medan yang ditempuh. Rasulullah SAW kalau mau perang, kebiasaannya warra bi ghairihi. Kana Nabi SAW idza ghaza warra bi ghairihi. Adalah Nabi SAW apabila beliau berperang, warra bi ghairihi. Beliau tauriyah dengan menyebut tempat yang lain. Maknanya ketika mau perang, memerangi wilayah A, yang belum sebut wilayah B. Wilayah B. Paham ya? Misalnya, dari Gresik mau nyerang Surabaya. Tapi yang disampaikan Sidoarjo. Kita akan menyerbu wilayah Sidoarjo. Padahal yang diserang mana ya, Pak? Surabaya. Itu namanya warra bi ghairi. Sehingga kalaupun bocor itu berita, yang panik siapa? Sidoarjo. Surabayanya santai. Padahal yang mau diserbu Surabaya. Itu namanya taktik perang. Namun untuk perang Tabuk, Rasulullah alaihi salatu wassalam sarraha bihi. Terang-terangan menyebut nama Tabuk, tidak tauriyah lagi. Kita akan menuju ke Tabuk perang melawan Romawi. Itu dikarenakan jauhnya tempat, kemudian bekal yang banyak dan godaan menjelang panen. Barakallahu fikum. Cukup berat sehingga beliau menyampaikan secara langsung kepada para sahabat. Ala kulli hal. Katanya Abu Rahm radhiyallahu an, saya pernah perang bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam, perang Tabuk. Fanimtu lailatan bil akhbar. Pada satu malam saya tidur di di sebuah tempat namanya Al-Akhbar. Itu sebuah tempat dekat Tabuk, antara Tabuk dan Wadil Qura. Antara Tabuk dengan Wadil Qura ada sebuah tempat namanya Al-Akhbar. Dia pada satu malam tidur di sebuah tempat yang namanya Al-Akhbar. Fasirtu qariban minhu, dan saya menjadi orang yang dekat dengan Rasul. Jarak saya dekat sama Rasul. Faulqiya alaina nu'as, maka dilemparkan rasa ngantuk kepada kami. Ngantuk semua sudah. Ketiduran. Jaraknya dia Abu Raham dengan Rasul sangat dekat. Fatafiqtu astaiqiru. Tiba-tiba saya terbangun. Waqad danat rahilati min rahilatih. Ternyata kendaraanku sudah sangat dekat dengan kendaraannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin mendekat. Fayafza'uni dunuha. Maka kedekatan kendaraanku tadi mengagetkan aku. Aku terkejut. Kok sudah dekat sekali kendaraan saya dengan Rasul. Khasyyata an tusiba rijlahu fil gharzi. Saya terkejut, dikarenakan saya khawatir kaki Rasul akan tertimpa pelana kuda tadi. Fatafiqtu akhiru rahilati. Maka saya pun berupaya untuk memundurkan, untuk membuat jarak kendaraan. Hatta ghalabatni aini ba'dal lail. Hingga pada akhirnya pada sebagian malam mataku sudah sangat ngantuk, sangat mengalahkan diriku. Akhirnya ketiduran. Fazahamat rahilati rahilata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kendaraanku itu sudah mepet berdesakan dengan kendaraannya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa rijluhu fil gharzi, dalam keadaan kakinya Rasul di pelananya, di bagian kaki kudanya. Fa asabtu rijlahu, karena berdesakan maka saya pun mengenai kakinya Rasul. Falam astayqid illa biqaulihi. Maka saya enggak terbangun melainkan dengan ucapannya Rasul. Has itu ucapan orang yang sakit. Has. Paham ya? Lagi tidur tiba-tiba ada yang menyentuh dia dan sakit. Dibahasakan has. Terbangun saya mendengar ucapannya beliau as tadi, merinti kesakitan. Fakultu, maka saya katakan, ya Rasulullah istaghfirli, ya Rasulullah mintakan ampun untuk aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sir, maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan sir, ayo jalan lagi. Fatafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluni amman takhallafa min bani Ghifar. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam mulai bertanya-tanya kepada aku tentang orang-orang yang saya tinggalkan dari bani Ghifar. Fa ukhbiruhu, saya pun memberitakan kepada beliau. Faqala wa huwa yas'aluni. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya kepada aku, ma fa'ala an-nafarul humur al-tiwal asy-syiqaq, apa yang dilakukan oleh sejumlah orang nafar, kelompok orang al-humur yang berwarna merah-merah itu, jadi kulitnya kemerah-merahan, al-tiwal yang tinggi-tinggi, asy-syiqaq yang keriting-keriting itu. Menanyakan tentang serombongan orang ya, ciri-cirinya orangnya itu warnanya kemerah-merahan, jangkung-jangkung, agak keriting-keriting. Qala, berkata Abu Rahm, fahaddatsuhu bitakhallufihim, maka saya pun menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasalam tentang ketidakikutan mereka. Mereka enggak ikut ya Rasulullah. Qala, maka Rasul mengatakan, fama fa'ala as-sud al-ji'ad Al-Qisar alladzina lahum na'am bisyabakati syadakh. Lalu apa yang dikerjakan oleh orang-orang hitam, yang keribu-keribu, yang pendek-pendek itu, yang memiliki na'am, unta-unta di sebuah tempat namanya syabakah syadakh. Di sebuah tempat ya Pak. Tanya lagi, rombongan yang lainnya lagi. Rombongannya hitam-hitam, keribu-keribu, pendek-pendek. Punya unta-unta di sebuah tempat namanya syabakah syadakh. Kata Abu Raham, fada zakartuhum fi Bani Ghifar. Saya pun mulai mengingat-ingat mereka di kalangan Bani Ghifar. Siapa mereka ini? Falam azkuruhum. Saya lupa siapa mereka. Hatta zakartu annahum rohkun min aslam. Hingga akhirnya saya ingat mereka tadi sekelompok orang dari Bani Aslam. Fakultu ya Rasulullah. Maka saya katakan ya Rasulullah, ulaika min aslam. Rombongan tadi, hitam-hitam tadi, keribu tadi, pendek-pendek tadi, itu dari kabilah aslam. Kala maka Rasul mengatakan, fama yamna'u ahadu ula'ik hina yatakhallaf. Apa yang menghalangi seseorang dari mereka-mereka tadi ketika enggak ikut? Ayyah mila ala ba'irin min ibilihi imra'an nasyitan fi sabilillah. Apa yang menghalangi mereka ketika tidak ikut untuk membawa di atas untanya seseorang yang semangat berjihad fi sabilillah? Artinya kata Rasul, kalau mereka tidak ikut, kenapa tidak menunjuk orang lain yang lagi semangat jihad, kemudian dinaikkan dengan unta mereka tadi itu? Kamu mereka punya banyak unta. Kalau mereka tidak ikut, sudah kasihkan sama yang lain untanya, supaya yang lain berjihad fi sabilillah. Rasul mengatakan, fa inna a'azza ahli 'alayya ay yatakhallafa 'anni al-muhajiruna min Quraisy wal ansar Ghifar wa Aslam. Sebab yang paling memberatkan aku dari keluargaku ketika tidak ikut dalam perangku ini adalah kalau muhajirin dari Quraisy, kalau ansar dari Ghifar dan dari Aslam. Intaha. Ala kulli hal, ini hadis dhaif, dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam dhaif Adabil Mufrad. Syahid ya khanatin a'izzakumullah, ialah ketika Rasulullah SAW menanyakan kepada Abu Raham tentang beberapa golongan, beberapa kelompok, beberapa rombongan dari Bani Ghifar, ada yang kemerah-merahan, merah panjang kayak apa ya, kayak bule gitu ya, kayak bule, membule gitu ya. Ada yang pendek-pendek, hitam-hitam, keribu, kayak apa? Masyaallah. Ini semuanya dari Bani Ghifar ya. Rasul menyebut mereka dengan kata-kata semacam itu. Tujuannya bukan untuk ghibah, tapi untuk pensifatan. Gitu loh. Wilayah situ dikenal dengan orang yang jangkung-jangkung, bongsor-bongsor, abang-abang. Sehingga beliau menanyakan, apa yang dikerjakan sama mereka yang merah-merah, yang tinggi-tinggi itu? Tempat yang lain dikenal orangnya pendek-pendek, ireng-ireng, keribu-keribu. Beliau menanyakan, lalu yang di sana bagaimana? Itu yang hitam-hitam itu. Itu beliau menanyakan sifat, bukan ghibah. Syahidnya atau intinya barakallahu fikum, menyebut kalimat-kalimat semacam ini, kalau tujuannya untuk sifat atau ta'rif, mengenal seseorang dengan itu, enggak ada masalah. Tapi kalau tujuannya untuk ghibah, maka hukumnya haram. Al-muhim ya dhaif. Lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musa. Wa Musa bin Ismail Abu Salama At-Tabudzaki Al-Minqari. Qala haddathana Hammad ibn Salama an Muhammad ibn Amr ibn Alqamah an Abi Salamah an Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Wa hadha isnadun hasan. Dikarenakan Muhammad bin Amr bin Alqamah saduqun hasanul hadith. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia berkata, Istazana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istazana rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada seseorang laki-laki, katanya Aisyah, meminta izin untuk masuk kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Disebutkan dalam sebagian riwayat, laki-laki itu namanya Uyainah ibn Hisn. Uyainah ibn Hisnin al-Fazari. Dijuluki dengan Al-Ahmaq al-Muta'. Al-Ahmaq al-Muta'. Al-Ahmaq ya apa? Ahmaq itu orang tolol, orang dungu. Tapi dia al-Muta' yang taati. Orang dungu yang taati. Tayyib. Ada seorang laki-laki meminta izin untuk menemui Rasulullah SAW. Faqal. Maka Rasul mengatakan. Kata beliau, bi'sa akhul ashirah. Ini orang jelek. Sejelek-jelek saudara adalah dia ini. Singkatnya, ini orang jelek. Itu ucapannya Rasul. Rasul menjarah dia. Rasul menjarah dia. Bi'sa akhul ashirah. Ini orang jelek. Katanya Aisyah, falamma dakhala, tatkala laki-laki itu masuk, imbasata ilai. Ternyata Rasul imbisat kepada beliau. Imbisat itu ada yang mengatakan melunakkan omongannya, ada yang mengatakan wajahnya dibikin berseri-seri. Jadi sebelum masuk dikatakan ini orang jelek. Begitu masuk ngomongnya halus, halus, wajahnya berseri-seri kepada dia. Faqultu lahu, maka saya katakan, katanya Aisyah, saya tanyakan kepada Rasulullah SAW tentang masalah itu. Faqal, beliau mengatakan, innallaha la yuhibbul fahish al-mutafahish. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang fahish. Al-fahish itu orang yang ucapannya kotor. Ucapannya keji. Juga dimanakan dengan amal, perbuatannya kotor atau keji. Itu fahish. Al-mutafahish, al-mutafahish ialah orang yang sering berbuat demikian. Mutafahish itu mengandung makna al-ada. Kathura minhu al-fuhsh. Keseringan berbuat demikian sampai menjadi kebiasaannya. Artinya Allah tidak mencintai orang yang ucapannya keji, ucapannya kotor, perbuatannya kotor, dan orang yang suka berbuat demikian. Demikian kata Rasulullah SAW. Ini hadis sahih ya ikhwan, disebutkan dalam sahih. Syahid ya khulafatim a'azakumullah iyalah ucapannya Rasulullah SAW. Bi'sa akhul ashirah. Bi'sa akhul ashirah. Sejelek-jelek saudara dalam keluarga orang ini. Di sini Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Menyebutkan kondisi nyata orang tadi. Ini orang jelek. Ini orang jelek. Itu namanya pensifatan. Tayyib, pensifatan. Bukan dalam rangka untuk ghibah yang tercela. Pensifatan. Ini orang dikenal di kalangan keluarganya, kabilahnya sebagai orang jelek. Maka harus mengatakan orang jelek. Dan bicaranya di depan siapa ya, Fan? Aisyah radhiyallahu ta'ala. Tapi ketika ketemu dengan orangnya, beliau sumringah ngomongnya sopan, halus, tetap wajahnya juga sumringah. Barakallahu. Ini katanya para ulama disebut dengan al-mudarat. Al-mudarat. Al-mudarat ialah badlud dunya limaslahati dunya wal akhirah. Mempersembahkan atau mengorbankan urusan duniawi untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Barakallahu. Hadza mudharah. Sehingga Rasul alaihi salatu wassalam ketika memiliki atau ketika menunjukkan sikap yang melunak kepada orang tadi, itu hanya semata-mata mengorbankan dunianya. Tayib. Dan tidak mengorbankan akhiratnya. Itu namanya mudharah barakallahu fikum. Naam, dan beliau mengatakan Allah tidak mencintai orang yang kotor ucapannya atau keji ucapannya barakallahu fikum. Sehingga tindakan Rasul di awal tadi itu untuk pensifatan, mensifati kondisi real, kondisi nyata orang tadi. Ini orang jelek. Barakallahu fikum. Naam. Hadis ini qul inna a'udzubikumullah termasuk hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama untuk membolehkan yang namanya al-jarh, kritikan kepada seseorang yang memang layak untuk dikritik sesuai dengan porsinya barakallahu fikum. Namanya al-jarh. Barakallahu fikum. Hadis ini pula yang dinasakumullah dijadikan dalil pula oleh para ulama untuk membolehkan as-sifah, zikru sifah tadi. Ini termasuk ghibah yang diperbolehkan. Ketika tujuannya bukan ghibah, tapi tujuannya untuk sifah, pensifatan orang tadi. Menyebutkan sifatnya orang tadi, barakallahu fikum. Hada ya jus. Contoh gampangannya barakallahu fiik. Ada seseorang yang dikenal sebagai tukang